Tak mampu meredam derita hati, menunggu bidadari turun ke bumi. Sungguh ku tak bisa, tak bisa. Tidakkah kau lihat jendela cinta buka untukmu menahan derita rasa. Sosok dia, aku yang mencari sebuah penggalan cinta. Aku yang tak mampu meredam derita hati, menunggu bidadari turun ke bumi. Sungguh ku tak bisa, tak bisa, takkan bisa menanti. Sungguh ku tak akan pernah bisa. Jauh ku melangkah mencari jalannya cinta. Sungguh pahit beribu rasakan. Jauh ku berjalan menyusuri gelap malam. Sampai derita hati, menunggu bidadari turun ke bumi. Sungguh ku tak bisa, tak bisa, takkan pernah bisa menanti. Sungguh ku tak akan pernah.